Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan pendalilan tentang tauhidur rububiyah. Demikian pula tauhidul uluhiyah. Setelah kita lewati bahwasanya dalil-dalil tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala merupakan dalil bagi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala secara kelazimannya. Yang terakhir berhubungan dengan ayat مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ayat ini secara jelas ikhwan fillah menunjukkan tentang batilnya serta tidak mungkinnya kalau di jagat raya ini ada dua pencipta. Karena kemungkinannya kalau ada dua pencipta, kemungkinannya apa? Inda Hudzaifah yang disebutkan dalam ayat. Kemungkinan pertama bahwasanya masing-masing dari pencipta itu akan pergi bersama dengan makhluknya sendiri-sendiri. Dan ini tidak mungkin. Kenapa? Karena berakibat tidak teraturnya jagat raya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua antara dua pencipta itu akan saling mengalahkan, saling berusaha untuk menunjukkan mana yang paling kuat. Ini juga tidak mungkin, karena ini berakibat hancurnya jagat raya. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga apa Ahmad? Bahwasanya tidak ada yang hakiki memiliki kekuasaan kecuali satu saja. Nah, sehingga seandainya ada yang mampu menciptakan tapi ternyata dia kalah, hakikatnya dia bukan Rob, tapi dia yang diatur oleh ilah yang menguasainya. Berarti kembali kepada penetapan satu ilah saja. Dan inilah kemungkinan yang hak, bahwasanya tidak akan mungkin ada dua ilah yang memiliki kesamaan dari sifat dan perbuatannya. Baik. Kita lanjutkan. Setelah menjelaskan bahwasannya intizamu amril alam, yaitu keteraturan perkara di jagat raya ini secara keseluruhannya menunjukkan bahwasannya pengaturnya itu satu. Dan ini adalah apa? Sejelas-jelas dalil. Nah, menunjukkan yang mengatur itu satu saja. Sebagaimana pula apa? Telah kita lewati tentang dalil utamanu. Tayyib, yang menetapkan bahwasanya tidak mungkin di sana ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibn Abi Al-Is mengatakan Fal ilmu bi anna wujudal alami an sani'aini mutamatsilaini mumtani'un li dzatih. Sehingga mengilmui bahwasanya alam ini terwujud dari perbuatan dua pencipta yang memiliki kesamaan dari sisi sifat dan perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Mustaqirun fil fitr. Ya, ilmu tentang hal ini, ikhwan, telah tertancap di dalam fitrah-fitrah manusia. Paham? Jadi fal ilmu bi anna wujudal alam an sani'aini mutamatsilaini mumtani'un li dzatih mustaqirrun fil fitri. Ilmu bahwa adanya alam sebagai akibat dari penciptaan dua pencipta yang sama ini sesuatu yang mumtani', sesuatu yang tidak mungkin secara zatnya. Yang perkara itu tidak mungkin. Nah, ilmu tentang hal ini telah tertancap pada fitrah setiap manusia. Ma'lumun bisarihil aqli. Ma'lumun bisarihil aqli butlanu. Dan telah diketahui dengan akal sehat tentang kebatilannya. Butlanu irabnya apa, Talha? Naibul fa'il dari ma'lum. Jadi secara fitrah ini telah diketahui, dan secara akal sehat juga telah diketahui. Fakadha tumtilu ilahiyatatsnain. Demikian pula akal yang sehat, akal yang sharih itu menetapkan batilnya ada dua sesembahan di zakat raya ini. Nah, kalau tadi penetapan dua pencipta itu sesuatu yang diketahui batilnya secara akal, demikian pula apa? Penetapan dua ilah, dua zat yang diibadahi ini juga diketahui secara akal tentang batilnya. Fal ayatul karimatu muwafiqatun lima thabata wastaqarra fil fitri min tauhidir rububiyyah. Kemudian ayat yang mulia mencocoki perkara yang telah sabit dan tertancap di dalam fitrah manusia yang berupa keyakinan terhadap tauhidur rububiyah. Dalatun musbitatun mustalzimatun li tauhidil uluhiyah. Yang menunjukkan, menetapkan dan mengharuskan untuk apa? Untuk mengakui tauhidul ilahiyah. Jadi ikhwan fillah, ayat yang disebutkan di depan fal ayatul karimah mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Baik, ini apa? Mencocoki apa-apa yang ada di fitrah kita semua tentang apa? Tauhidur rububiyah, bahwasanya tidak ada rab, tidak ada pencipta di jagat raya ini selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini menunjukkan dan menetapkan juga mengharuskan untuk apa? Untuk menetapkan tauhidul ilahiyah. Paham? Jadi konteks ini masih sama ya ikhwan, bahwasanya tauhidur rububiyah merupakan dalil yang melazimkan seseorang untuk mengakui tauhidul ilahiyah. Wa qaribun min makna hadhihi al-ayati qauluhu ta'ala law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Dan dekat dengan makna ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada di langit dan bumi itu sesembahan selain Allah, maka sungguh keduanya akan hancur. Ayat ini telah kita lewati dulu dalam pembahasan apakah ayat ini merupakan dalil tamannu atau bukan. Ya Raja, Abah Zaid? Bukan, kenapa? Naam, karena ayat naam mengatakan laukana fihi ma'alihah, berarti berhubungan dengan tauhidul uluhiyah. Sedangkan dalil tamannu itu berkenaan dengan tauhidur rububiyah. Faqad dhanna tawa'if anna hadha dalilut tamannu alladhi taqaddama dhikruh wa huwa annahu law kana lil 'alami sani'an ila akhirih. Wa ghafalu 'an matnunil ayah. Sebagian kelompok menyangka bahwasanya ayat ini merupakan dalilut tamannu, telah kita lewati penyebutannya. Yaitu bahwasanya seandainya di jagat raya ini ada dua pencipta dan seterusnya. Nah, seandainya ada dua pencipta tentunya akan hancur. Ini sebagian memahami demikian. Wa ghafalu an matmunil ayah, dan mereka lalai dari kandungan ayat. Kenapa? Fa innahu subhanahu akhbara annahu law kana fihi ma'alihatun ghairahu walam yakul arbab. Sebab sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan seandainya ada di langit-langit dan bumi itu alihah selain Allah. Dan Allah tidak mengatakan arbab, rab-rab. Ya. Menunjukkan bahwasanya ayat berhubungan dengan uluhiyah. Ini menunjukkan detailnya ikhwan fil aimmah kita dalam memahami ayat. Jadi ayat berhubungan dengan tauhidul ilahiyah. Sehingga ayat ini tidak masuk dalam yang mereka katakan sebagai dalil tamannu. Wa aidan fa inna hadza innama huwa ba'da wujudihima wa annahu law kana fihima wa huma mawjudatan alihatun siwahu la fasadata. Juga yang menguatkan makna bahwasanya ayat bukan dalil tamannu, yaitu bahwasanya ayat ini akhwani fillah berbicara setelah adanya langit-langit dan bumi. Ya, berkenaan dengan perkara setelah adanya langit-langit dan bumi. Seandainya pada langit dan bumi ada ilah selain Allah. Dalam keadaan keduanya sudah ada, maka sungguh keduanya itu akan hancur. Paham? Law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Ini alasan kedua yang menyangkal pernyataan bahwasannya ayat masuk dalam dalilut tamannu. Wa aidan fa innahu qala la fasadata. Wa hadza fasadun ba'dal wujud. Walam yakul lam yujada. Nah, Allah juga mengatakan la fasadata, maka sungguh keduanya akan hancur, akan rusak. Dan yang namanya fasad, ya kerusakan itu setelah adanya. Setelah ada, kemudian rusak. Allah tidak mengatakan lam yujada, tidak menjadi ada, tidak mungkin terjadi, tidak terwujud. Dan yang namanya tamannu ikhwani fillah yamna'u wujudal maf'ul. Jadi pendalilan dengan dalil tamannu dinamakan tamannu, kenapa? Karena yamna'u wujudal maf'ul. Wa la yujibu fasadahu ba'da wujudi. Kalau yang menetapkan fasad setelah adanya, ini tidak masuk dalam kategori dalil tamannu. Qala wa dallatil ayatu ala annahu la yajuzu an yakuna fihi ma'alihatun muta'addidah bal la yakunul ilahu illa wahidan. Dan ayat menunjukkan bahwasanya tidak boleh ada di langit dan bumi itu sesembahan yang berbilang. Bahkan tidak ada sembahan kecuali satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendalilan yang benar. Wa 'ala annahu la yajuzu an yakuna hadzal ilahul wahidu illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menunjukkan bahwasanya tidak boleh adanya ilah yang satu ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa anna fasadat samawati wal ardi yalzamu min kaunil alihati fihima muta'addidah. Dan ayat juga menunjukkan bahwasanya rusaknya langit-langit dan bumi melazimkan adanya ilah-ilah di langit dan bumi yang berbilang. Maksudnya apa? Kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, ikhwani fillah, berarti apa? Berarti sebab, di antara sebab utamanya karena adanya penetapan ilah-ilah yang ditetapkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kaunil ilahil wahidi ghairallah. Dan juga apa? Diakibatkan, dikarenakan ilah yang satu itu selain Allah. Seandainya ilah yang satu selain Allah, maka akan hancur. Berarti tatkala jagat raya ini begitu teratur, menunjukkan bahwasanya ilah yang satu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa annahu la salaha lahuma illa bi an yakuna al ilahu fihima huwallahu wahdahu la ghairah. Huwallahu wahdahu la ghairuh. Dan ayat menunjukkan bahwasanya tidak ada kebaikan bagi langit dan bumi kecuali dengan apa? Penetapan ilah untuk keduanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada yang selainnya. Nah, kemudian disimpulkan dengan kalimat yang jelas, falau kana lil alami ilahani ma'budani la fasada nizamuhu kulluh. Fa inna qiyamahu innama huwa bil adli wa bihi qamatis samawati wal ardu. Maka seandainya saja di jagat raya ini, ya kawan, ada dua ilah yang diibadai, maka akan rusak aturannya secara keseluruhan. Sebab tegaknya, teraturnya alam hanyalah apa? Hanyalah dengan tegaknya keadilan. Dengannya lah langit-langit dan bumi akan bisa tegak teratur. Wa adlamu dzulmi 'ala al-iqlaqi asyirku wa 'adalul 'adli at-tauhid. Dan sedzalim-dzalim kedzaliman, kedzaliman yang paling parah secara mutlak adalah kesyirikan, dan keadilan yang paling adil adalah tauhid. Baik. Sehingga ayat antum pahami, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata, ini berhubungan dengan tauhidul ilahiyah, dengan penjabaran pendalilan yang sangat mendalam tadi, ikhwan. Juga antum pahami bantahan mereka-mereka yang berdalil dengan ayat ini untuk apa? Untuk kaidah yang dinamakan dengan dalilut tamanu. Telah kita lewati, ini tidak benar. Qala wa tauhidul ilahiyah mutadamminun li tauhidir rububiyyah dunal aksi. Sekarang pembahasan berikutnya. Kalau kemarin di awal kita telah mengetahui bahwasanya apa? Tauhidur rububiyyah mustalzimun apa? Li tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah melazimkan. Makna melazimkan itu mengharuskan orang yang meyakininya itu mengakui tauhid apa? Uluhiyah. Maksudnya bagaimana, ikhwan? Pahami wahyu. Kalau seseorang mengakui rububiyah Allah, berarti apa? mengakui Allah pencipta, pengatur jagat raya, penguasa jagat raya ini. Berarti pengakuan itu mengharuskan apa? Tauhidul uluhiyah, mengharuskan dia hanya beribadah kepada satu-satunya zat yang berkuasa tadi, ya tidak? Ini yang diistilahkan dengan apa? Tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Sekarang kebalikannya. Istilah berikutnya, tauhidul ilahiyah mutadamminun li tauhidir rububiyah. Dan tauhidul uluhiyah itu terkandung di dalamnya tauhidur rububiyah. Dunal aksi, tidak kebalikannya. Maksudnya, seseorang yang telah mengakui tauhidul uluhiyah, kawan, maka secara otomatis sudah terkandung di dalamnya pengakuan terhadap apa? Tauhidur rububiyah. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Tidak setiap orang yang mengakui tauhidur rububiyah sudah terkandung pengakuan tauhid uluhiyah. Paham? Paham apa Muhammad? Nah, ini dibolak-balik. Ya. Harus paham. Karena apa? Memang bab ini ya kawan, antum harus bisa apa? Dibolak-balik, dijungkir balikkan, tetap apa? Tetap kaulnya kaul haq. Kenapa? Karena yang kita hadapi ahlul kalam. Disebut ahlul kalam, sukanya apa? Muter-muter pembicaraan, membolak-balik perkataan. Yang dihadapi ahlul kalam, sehingga antum betul-betul harus memiliki kalam yang rasin, kalam yang kokoh. Faman la yaqdiru ala an yakhluqa yakunu ajizan wal ajizu la yasluhu an yakuna ilahan. Sebab siapa saja yang tidak mampu untuk menciptakan, maka dia ajiz, yaitu sesuatu yang tidak mampu. Dan yang tidak mampu tidak pantas untuk menjadi ilah. Naam, tidak pantas menjadi ilah. Qala ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhlaqun. Allah tunjukkan hal ini. Apakah mereka mensekutukan apa-apa yang tidak mampu menciptakan sesuatu pun dalam keadaan mereka itu sebenarnya diciptakan? Ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan dan dia malah diciptakan. Ini hardikan atau celaan yang sangat kepada orang-orang yang menetapkan adanya ilah selain Allah. Wa qala ta'ala afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Apakah yang menciptakan itu seperti yang tidak mampu menciptakan? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidakkah kalian berpikir? Naam. Dua ayat ini jelas, ikhwan fillah. Naam. Bahwasanya zat yang pantas diibadahi adalah zat yang apa? Yang qadir, yang memiliki kemampuan secara sempurna. Naam. Zat yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Wa qala ta'ala kul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Sekarang kita masuk pada ayat di surat Al-Isra ini yang juga maknanya ikhwan butuh dipahami secara jeli. Katakanlah, seandainya bersama Allah itu ada ilah-ilah selainnya, lau kana ma'ahu alihah, kama yakulun, sebagaimana yang mereka katakan, idzan, maka jika demikian, labtaghaw ila dzil arsy sabila. Disinilah terjadi khilaf. Apa makna idzal lam taghaw ila dzil arsy sabila? Kita baca, wa fiha lil mutaakhirin qaulan. Pada ayat ini di kalangan mutaakhirin ada dua pendapat. Ahaduhuma latakhadhu sabilan ila mughalabati. Jika demikian, tentunya mereka akan apa? Mencari jalan untuk bisa mengalahkannya. Maksudnya apa? Ilah-ilah selain Allah yang ditetapkan ini akan berusaha mencari apa? Metode, mencari jalan untuk bisa mengalahkan Allah. Paham? Ini makna pertama. Seandainya bersama Allah itu ada ilah-ilah yang lain, sebagaimana mereka katakan, tentu naam, ilah-ilah yang banyak itu akan mengusahakan untuk bisa mengalahkan Allah. Ini makna pertama. Paham? Wasani makna yang kedua, wa huwa sahihul manqulu anis salaf, dan ini makna yang sahih yang dinukilkan dari salaf. Menunjukkan ikhwani fillah, dalam memaknakan ayat memang sangat butuh kita terhadap athar. Sangat butuh kita melihat bagaimana para salaf menafsirkannya. Dan inilah yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Darut Ta'arud, juga Ibnu Al-Qayyim dalam Mukhtasarus Sawa'iq. Makna yang kedua ini, maka ini yang antum ingat-ingat. Adapun pendapat yang pertama tadi, akhwan, Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala menisbahkannya kepada Al-Hasan Al-Basri dan Sa'id Ibnu Jubair. Cuman kita tidak mendapati sanadnya. Yang dikatakan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala, wa hadzal qaul wa in kana marjuhan fa laysa bimunkar. Pendapat ini, walaupun pendapat itu marjuh untuk makna ayat, tapi apa? Tidak mungkar. Dalam artian apa? Memang merupakan kelaziman juga seandainya di sana ada ilah-ilah selain Allah. Naam, yang pantas ribadai, tentunya ilah-ilah itu juga akan apa? Akan berebut kekuasaan yang paling tinggi, ya tidak? Nah, coba makna ayat ini, makna yang demikian untuk ayat itu marjuh, lemah. Adapun pendapat yang kedua, yang sahih, yang dinukilkan dari salaf, ikhwan, ka Qatadah, seperti Qatadah. Dan athar Qatadah, nah, dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam tafsir beliau, juga Ibnu Jarir, dengan riwayat walaupun ada kedhaifan tapi datang penguatnya, ikhwan, sehingga sanad hasan. Atsar Qatadah sanadnya hasan. Ka Qatadah wa ghairi, seperti Qatadah dan yang lainnya. Wa huwa alladhi dzakarahu Ibnu Jarir, dan itulah yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Wa lam yadhkur ghairah, dan beliau tidak menyebutkan yang lainnya. Makna ayat berarti menurut pendapat kedua, latakhadhu sabilan bittaqarrubi ilai. Seandainya di jagat raya ini ada bersama Allah sesembahan-sesembahan sebagaimana yang mereka katakan, maka tentu mereka akan mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham maknanya? Kalau tadi kelazimannya mereka akan apa? Akan mencari jalan untuk mengalahkan. Cuman makna yang datang dari para salaf, ikhwanifillah, ternyata apa? latakhadhu sabilan bittaqarrubi ilaih. Nah, akan mencari jalan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Dzil Arsy, kepada Zat yang memiliki arsy. Nah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sungguhnya ini adalah peringatan, maka siapa saja yang ingin, hendaknya dia apa? Mengambil jalan untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annahu qala law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat, law kana ma'ahu alihah kama yaqulun wa hum lam yaqulu innal 'alam lahu sani'an bal ja'alu ma'ahu alihatan ittakhaduhum syufa'a. Perhatikan, seandainya bersama Allah itu ada sembahan-sembahan sebagaimana yang mereka katakan, dan mereka ini tidak mengatakan bahwasanya jagat raya ini memiliki apa? Dua pencipta. Paham? Mereka meyakini apa? Pencipta hanya siapa? Hanya Allah. Ya kan? Dan tapi mereka menjadikan bersama Allah itu ada alihah, ada sembahan-sembahan yang mereka jadikan sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafaat. Paham? Paham sampai di sini? Wa qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan tentang tujuan menetapkan ilah-ilah selain Allah itu adalah apa? Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar ilah-ilah itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan sedekat-dekatnya. Baik. Menunjukkan berarti makna ayat sebagaimana disebutkan para salaf ini. Nah, hal yang apa? Hal yang menggambarkan kepada kita, ikhwan, bahwasanya dalam menafsirkan masing-masing ayat itu yang betul-betul harus menguasai keseluruhan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran sehingga bisa disinkronkan. Tidak hanya mengambil satu tanpa memperhatikan yang lain. Naam, bi khilafil ayatil ula, berbeda dengan ayat yang pertama tadi. Taim. Sekarang syarih di sini, ikhwan, merojihkan pendapat yang kedua. Kalau kita simpulkan dari penjelasan beliau, beliau apa? Merojihkan pendapat yang kedua dengan dua hal. Yang pertama, karena kata sabil, ya, kata sabil telah datang di ayat yang lain dan maknanya taqarrub. Ini beliau berdalil dengan surat Al-Insan. Paham? Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sungguhnya ini peringatan, maka siapa saja yang ingin, maka hendaknya apa? Mengambil jalan kepada Allah, ya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti sabila pada ayat di surat Al-Isra juga itu, karena sama dengan di ayat yang lain. Yang kedua, dalil, alasan kedua yang dipilih oleh Ibn Abil Izz dengan apa? Dengan fakta kemusyrikan yang ada. Bahwasanya orang-orang musyrik, ikhwan, mereka tidak mengatakan bahwasanya bersama Allah itu ada pencipta dan pengatur jagat raya. Mereka hanya apa? Hanya menyangka bahwasanya di sana ada ilah-ilah yang lain yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Taib. Sehingga ketika dia atau orang-orang musyrik yang tersebut hanya menetapkan pencipta itu Allah semata yang berkuasa secara mutlak, Allah semata, dan ilah-ilah yang lain mereka apa? Mereka tetapkan hanya untuk bisa menjadi syafaat, menjadi pensyafaat yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Berarti kalau seandainya memang ilah-ilah itu ada, lam taghaw ila dzil arsy sabila, sungguh ilah-ilah itu pun akan apa? Mengusahakan untuk mendekatkan diri mereka kepada dzil arsy, yaitu pada zat yang memiliki arsy. Berarti hakikatnya mereka tidak pantas untuk menjadi ilah. Paham? Paham, Ridwan? Zayyib. Nah. Dan inilah keadaan orang-orang musyrikin. Tapi sehingga makna ayat yang rajih itu, ikhwan, yang dirajihkan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Al-Qayyim. Memang kalau kita pahami secara sekilas, lebih gamblang, lebih mudah pendapat pertama, ya tidak? Lattakhadhu labtaghaw ila dzil arsy sabila. Lau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Akan berusaha mengalahkan pemilik arsy. Tapi ayat tidak apa? Tidak berbicara tentang masalah apa? Masalah rububiyah, paham? Nah, tapi berbicara tentang uluhiyah. Sehingga maknanya apa, seandainya di sana ada ilah-ilah selain Allah sebagaimana yang mereka katakan, tentu ilah-ilah itu akan mengusahakan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, ya kalian tidak pantas untuk beribadah kepada ilah-ilah yang kalian tetapkan itu. Nah, di sini baru jelas. Naam, pahami ayat ini, ikhwan. Dan seorang memahami ayat dengan benar ini, naam, sesuatu yang menggembirakan. Baik, untuk bisa paham ayat, apalagi ayat yang diperselisihkan. Dan apa yang disebutkan dari ayat-ayat di bab ini, naam, antum pahami naam dengan baik, terutama hal-hal yang ditetapkan adanya khilaf dalam memahaminya. Di sini juga pentingnya seorang memiliki hifdzul Quran. Karena dengan seorang menghafal Al-Quran, dia telah menghafal ayat itu, tinggal mengusahakan untuk memahaminya. Dan sesuatu yang sudah dihafal, ketika mendapatkan faedah tentang makna apa yang telah dihafalnya, ikhwan, ini lebih tertancap, lebih tertancap. Barakallahu fikum. Adapun untuk anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid yang dijelaskan setelahnya, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah, alhamdulillah.